الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل الدخول في موضوع لقاء اليوم، أحب أن أذكر شيئا يجول في نفسي، وهو أن الله عز وجل يسر هذه إذاعة رجاء لأتواصل من خلالهم مع إخواني وأحبتي المستمعين والمستمعات من خلال موضوعات مهمة وأحاديث نافعة منبثقة من كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فحقيقة للقائمين على هذه الإذاعة إذاعة رجاء والداعمين لها مني جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة الثمينة الطيبة للتواصل مع إخواني وأحبتي المستمعين في هذا البرنامج الذي هو عبارة عن حديث نبوي وتعليق عليه بما يتيسر، ثم إجابة على أسئلة الإخوة المستمعين. فأدعو الله سبحانه وتعالى للقائمين على هذه الإذاعة بالتوفيق والسداد، وأن يثبتنا وإياهم على الحق والهدى، وأن يجعل أعمالهم كلها خالصة لوجه الكريم، وأن ينفع بهذه الإذاعة، وأن يزيد مجالات بثها ومجالات انتفاع الناس بها لتغطي أماكن كثيرة من أهل هذا اللسان، راجيا من الله عز وجل أن يثيب الجميع وأن يوفقهم لكل خير. وأيضا أشكر لأخي هنا أبو عبد المحسن في رندا الذي جزاه الله خيرا يبذل جهدا طيبا في الترجمة والتهيئة والإعداد لهذا اللقاء. وأيضا أشكر إخواني المستمعين على حسن استماعهم وحرصهم ورغبتهم في الفائدة، زادنا الله وإياهم جميعا توفيقا وتسديدا، إنه جل وعلا سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan segala ibadah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah yang Allah utus kepada alam semesta sebagai rahmat bagi mereka. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan sahabat beliau serta para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyampaikan bahwasanya sebelum kita masuk dalam pembahasan kita seperti biasa, beliau ingin menyampaikan sesuatu yang senantiasa terlintas dalam hati beliau, ya. Beliau mengatakan bahwasanya alhamdulillah segala puji bagi Allah, ya, yang telah memudahkan adanya Radio Roja, ya, radio yang penuh barokah, yang memudahkan sehingga beliau bisa bertawasul, bisa menyampaikan nasihat kepada para pendengar sekalian dengan menjelaskan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pendengar Radio Roja sekalian. Beliau mengatakan ini merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau sangat berterima kasih kepada para redaksi sekalian yang ada di Radio Roja serta juga para donatur yang telah memberikan harta mereka untuk kelancaran Radio Roja ini. Beliau mengatakan beliau mengucapkan terima kasih yang amat banyak kepada mereka, karena bernamej ini, program ini yang merupakan sarah atau penjelasan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pendengar sekalian, merupakan program yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar memberikan taufik dan petunjuk kepada para pengurus Radio Roja dan juga para donaturnya. Semoga amal mereka semuanya ikhlas semata-mata karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Radio Roja semakin luas daerah pancarannya sehingga bisa sampai ke tanah air lebih luas lagi, dan semoga semakin banyak orang bisa mengambil faedah dari radio yang sangat penuh barokah ini. Demikian doa beliau, dan beliau juga menyampaikan rasa terima kasih beliau kepada Ana yang sekedar hanya menerjemah dan juga menyiapkan beberapa sekedar untuk persiapan agar bisa beliau menyampaikan pengajian ini. Fawaz, جزء من الكلام الذي يتعلق بأبي عبد المحسن أود أنك أن تترجمه الآن للإخوة المستمعين. نعم. Di dalam mukadimah tadi Sheikh mendoakan pada Al-Ustaz Firanda Abu Abdul Muhsin Hafizahullah dengan keberkahan dan rasa terima kasih beliau terhadap kejuhudan dan kesungguhan dari Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda di dalam menerjemahkan muhadharah yang penuh manfaat ini. نعم تفضل يا شيخ. نبدأ الآن مستعينين بالله جل وعلا في حديث هذا اليوم. حديث هذا اليوم حديث عظيم رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حديث عظيم للغاية وجدير بكل أخ مسلم ناصح لنفسه خائف من لقاء ربه سبحانه وتعالى أن يتأمل هذا الحديث العظيم وأن يتدبر في دلالاته وأن ينظر في حاله وما سيلقى الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة. حديثنا أيها الإخوة حديث رواه الإمام مسلم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ومعنى كلمة حفت من الحفاف وهو ما يحيط بالشيء يحف به أي يحيط به بحيث لا يمكن أن يتوصل بالشيء إلا بتخطيه وتجاوزه. فالنار التي يدار العذاب والجنة التي يدار النعيم لا يمكن وصول أحد إليهما إلا من خلال ما حفت به. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات. وهذا يدعو كل واحد منا إلى التنبه ومعرفة هذا الذي حفت به الجنة ليلزم نفسه به ويحرص على فعله والإتيان به حتى يصل إلى الجنة، وينظر في هذه الأشياء التي حفت بها النار وأحيطت بها النار حتى يحترز منها ويحتاط منها ويحذر من الوقوع فيها. قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وهذا الحديث يوضحه حديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها قال فرجع إليه أي إلى الله قال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال فوعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال فوعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال فوعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. وهذا حديث قال عن الترمذي حديث حسن صحيح وهو مفسر لحديث أنس المخرج في صحيح مسلم. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang sebuah hadis yang azim, sebuah hadis yang sangat agung yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Artinya bahwasanya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Kemudian Nabi juga bersabda, "Wahuffatin naru bisyahwat." Dan neraka itu, neraka jahannam itu diliputi dengan perkara-perkara yang merupakan syahwat. Hadis ini hadis yang sangat penting. Dan hendaknya setiap muslim yang ingin memperbaiki dirinya dan setiap muslim yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang yakin bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia benar-benar memperhatikan makna dari hadis ini. Karena kita semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin bertemu dengan Allah dalam kondisi, dalam keadaan yang kita harapkan. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat huffat, ya. Huffat dalam bahasa Arab berasal dari hafaf. Yang hafaf itu artinya yaitu suatu yang meliputi atau mengelilingi sesuatu yang lain, ya. Artinya apa? Kita kalau ingin sampai pada suatu tempat, ternyata tempat itu diliputi oleh perkara-perkara. Untuk bisa sampai ke tempat tersebut, kita harus melewati dan melompati perkara-perkara ini. Itulah gambaran tentang surga dan neraka. Bahwasanya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, yang tidak disukai oleh manusia. Untuk bisa sampai ke surga, maka mau tidak mau kita harus melewati perkara-perkara tersebut, yaitu perkara-perkara yang dibenci dan tidak disukai oleh jiwa kita. Sebaliknya, neraka, huffatil naru bisyahwat, neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang merupakan disenangi oleh syahwat. Orang kalau sampai ke neraka, mau tidak mau dia akan melewati syahwat-syahwat tersebut. Dia akan memenuhi seluruh syahwat-syahwat tersebut sehingga akhirnya pun terjerumus dalam api neraka. Oleh karena itu para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberi peringatan kepada kita agar kita perlu mengetahui apa sih perkara-perkara yang meliputi surga? Apa sih perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa kita yang telah meliputi surga? Agar kita tahu bahwasanya memang benar surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci dan kita bisa bersabar dalam melewati perkara-perkara tersebut agar kita bisa sampai ke surga. Demikian juga hadis ini memberi tanbih kepada kita, peringatan kepada kita untuk ma'rifah, untuk mengenal perkara-perkara yang meliputi neraka, apa saja perkara-perkara tersebut, agar kita berhati-hati. Jangan sampai kita memenuhi syahwat kita, terus akhirnya kita pun menembus syahwat tersebut sehingga akhirnya terjerumus dalam api neraka. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini lebih jelasnya dijelaskan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannata wan nar," tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril ke surga. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, lihatlah ke dalam surga dan lihatlah perkara-perkara yang aku persiapkan untuk penduduk surga." Maka Jibril pun mendatangi surga dan melihat isi dalam surga tersebut dan melihat apa yang telah disiapkan oleh Allah bagi penduduk surga berupa kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Maka setelah melihat apa yang ada dalam surga, raja'a ilaihi, qala, Jibril pun kembali kepada Allah dan berkata, "Fa wa izzatika la yasma'u bi ahadun illa dakhalaha." Kata Jibril, "Wahai Allah, demi keperkasaan Engkau ya Allah, tidaklah mendengar seorang pun mendengar tentang surga kecuali akan masuk surga." Ya, karena sungguh besarnya, sungguh lezatnya dan sungguh indahnya surga tersebut. Fa amara biha fa huffat bil makarih. Maka Allah pun memerintahkan agar surga tadi diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Setelah diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, Allah mengatakan, "Irji ilaiha." Wahai Jibril, lihat kembali surga tersebut. maka dan lihatlah apa yang telah aku siapkan untuk penduduk surga. Maka Jibril pun kembali ke surga, dan setelah melihat ternyata surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, maka Jibril pun kembali kepada Allah dan berkata, fawa izzatika laqad khiftu alla yadkhulaha ahad. Kata Jibril, ya Allah, aku khawatir tidak seorang pun akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena terlalu banyak perkara-perkara yang dibenci yang meliputi surga tersebut. Qala idhhab ilan nar. Allah mengatakan, wahai Jibril, pergilah ke neraka dan lihatlah ke neraka tersebut dan apa siksaan-siksaan yang aku telah siapkan untuk penduduk neraka. Kemudian Jibril melihat ke neraka. Fa idza hiya yarkabu ba'dhuha ba'dhan. Jibril melihat ternyata dalam neraka ada api yang menyala-nyala dan saling bertumpuk-tumpuk api tersebut. Kemudian Jibril pun kembali kepada Allah dan berkata, "Fa wa izzatika la yasma'u biha ahadun fa yadkhulaha." Kata Jibril alaihissalam, "Ya Allah, tidak seorang pun yang mendengar tentang neraka dan kengerian yang terdapat dalam neraka kecuali tidak akan masuk dalam neraka." Kenapa? Siapa yang ingin masuk dalam neraka? Yang di mana dalamnya terdapat api yang bertumpuk-tumpuk, yang berkobar-kobar. Fa amara biha fa hufat bisyahwat. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan agar neraka diliputi dengan syahwat, perkara-perkara yang menyenangkan. Fa qala irji ilaiha. Kemudian kata Allah, "Wahai Jibril, kembalilah ke neraka dan lihatlah neraka tersebut." Setelah Jibril melihat neraka ternyata diliputi dengan perkara-perkara yang disenangi, yang disukai oleh syahwat. Maka apa kata Jibril? Fawa izzatika laqad khasyitu alla yanjua minha ahadun illa dakhalaha. Kata Jibril, demi keperkasaan engkau ya Allah, aku khawatir tidak seorang pun yang mendengar tentang ini kecuali tidak akan selamat. Ya. Karena setiap orang senang dengan syahwat dan akan terjerumus dalam syahwat. Hadis ini berkata Imam Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan, yang sahih. Dan ini merupakan hadis sebagai tafsir dari hadis Anas yang akan kita bahas pada pengajian kita kali ini. Ayuhal ikhwatul kiram. Hadis Anas wa huwa qawlu nabiyyina alaihi salatu wassalam, huffatil jannah bil makarih wa huffatil nar bis syahawat. يحتاج منا إلى نوعين من المعرفة تتعلق بالجنة وتتعلق بالنار. أولا فيما يتعلق بالجنة نحتاج إلى نوعين من المعرفة. الأول أن نعرف الجنة وأنها دار النعيم، أعد الله سبحانه وتعالى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد قرأنا الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في وصف نعيم الجنة وما عد الله سبحانه وتعالى فيها لأهلها من أنواع النعيم وصنوف المنن. هذا النوع الأول من المعرفة يتعلق بالجنة. النوع الثاني من المعرفة يتعلق بالجنة أن نعرف ما حفت به، أن نعرف ما حفت به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت بالمكاره، وسيأتي شرح ذلك، وأنها الأمور التي من طاعة الله وتضعف النفس ويقل نشاطها عن القيام بها، وسيأتي شرح ذلك. فنحن نحتاج إلى نوعين من المعرفة: أولا الجنة ونعيمها لتزداد رغبتنا فيها وفي دخولها وفي أن نكون من أهلها وأن نشتاق لها، وأن نعرف ما حفت به وهو المكاره، لئلا تكون هذه المكاره حاجزا لنا عن دخول الجنة. فإذا طاوع الإنسان نفسه وامتنع عن فعل هذه الأمور التي قد تكرهها نفسه أو تضعف عن القيام بها، يؤدي ذلك إلى حرمانه من دخول الجنة. فإذا نحن نحتاج إلى هذين النوعين من المعرفة فيما يتعلق بالجنة، أن نعرف الجنة ونعيمها ونعرف ما حفت به. وتكون معرفتنا بالجنة ونعيمها لنزداد رغبة وشوقا إليها، وتكون معرفتنا بالمكاره التي حفت بها الجنة لئلا يكون ذلك حاجزا لنا عن دخولها. وفيما يتعلق بالنار أيضا نحتاج إلى نوعين من المعرفة. قال وحفت النار بالشهوات، فنحتاج أولا أن نعرف النار وأنها دار العذاب، أعدها الله سبحانه وتعالى ليعذب بها من عصاه وخرج عن طاعته، وأعد فيها أنواع العذاب والنكال والأهوال والشدائد، وجاء تفصيل ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية. وإذا قرأ الإنسان الآيات التي تذكر أوصاف النار أو الأحاديث التي تذكر أوصاف النار تبعث في قلبه الخوف من النار ومن دخولها وأن يكون الإنسان من أهلها. فإذا هذا نوع من المعرفة نحتاج إليه. النوع الثاني نحتاج إلى معرفة ما حفت به النار من الشهوات، وهذا أيضا نحتاج إليه. فنحن نحتاج إلى معرفة النار لنحذرها ومن الوقوع فيها، وأيضا نعرف الشهوات التي حفت بها النار من أجل أن نحذر من فعل تلك الشهوات فتسوقنا إلى النار التي لا نريد أن نكون من أهلها. ولو قيل لأحد هل لا تريد دخول الجنة وهل تريد دخول النار، لقال لا أرضى ذلك نفسي، بل أنا أريد دخول الجنة ولا أريد دخول النار. لكن الذي تمنعه المكاره من فعل عمل أهل الجنة وتدفعه الشهوات لفعل عمل أهل النار لم يكن من أهل الجنة وكان من أهل النار بسبب ذلك شاء أم أبى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda huffatil jannati bil makarih, huffatul jannati bil makarih, bahwasanya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, wa huffatin naru bisyahwat, dan neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Kita perlu untuk mengetahui dua perkara yang berkaitan dengan surga dan yang berkaitan dengan neraka. Adapun yang berkaitan dengan surga, kita harus memiliki dua pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang surga. Kita ketahui bersama bahwasanya surga adalah tempat kesenangan, tempat yang penuh dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan banyak nikmat bagi hamba-hambanya yang masuk ke dalam surga. Fiha a'adatul ibadi ma la aynun ra'at. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku di surga ya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka. Wala udhunun sami'at, bahkan tidak pernah terdengar kenikmatan tersebut oleh telinga-telinga mereka. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di surga sama sekali tidak pernah terbetik dalam hati-hati manusia. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Bahwasanya jiwa itu tidak mengetahui tentang kenikmatan-kenikmatan yang disembunyikan oleh Allah bagi mereka, yang menyenangkan pandangan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dan menyembunyikan terlalu banyak kenikmatan yang tidak diketahui oleh hamba-hamba Allah kecuali tatkala masuk ke dalam surga. Dan ayat-ayat terlalu banyak serta hadis-hadis terlalu banyak yang menjelaskan tentang betapa banyak kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga. Dengan mengetahui hal ini, mengetahui kenikmatan yang Allah sediakan dalam surga, menambah kerinduan kita ya, syauq, menambah kerinduan kita untuk bisa masuk ke dalam surga, menambah kerinduan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengetahuan yang kedua yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan surga, yaitu kita harus mengetahui apa sih perkara-perkara yang telah meliputi surga. Perkara-perkara yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bil makarih, yaitu perkara-perkara yang dibenci, tidak disukai oleh jiwa. Bahwasanya perkara-perkara tersebut dibenci oleh jiwa dan ternyata telah meliputi surga. Saya menjelaskan bahwasanya di antara perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa adalah perintah-perintah Allah, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terkadang jiwa itu lemah ya, tadu'af. jiwa itu lemah tatkala diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul kemalasan, akhirnya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akan datang penjelasannya lebih dalam lagi. Oleh karena itu beliau mengatakan, jika seorang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus tahu bahwasanya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Maka dia harus mempersiapkan dirinya untuk berhadapan dengan perkara-perkara yang dibenci tersebut. Jangan sampai akhirnya dia pun malas, sehingga tatkala datang perintah Allah dia tinggalkan, tatkala ada perkara-perkara yang dibenci tidak dia lakukan, akhirnya dia pun terhalangi untuk merasakan kenikmatan Allah yang terdapat dalam surga. Oleh karena itu seorang yang sadar bahwasanya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, maka tatkala dia berhadapan dengan perkara-perkara yang dibenci tersebut, perkara-perkara yang dibenci tadi tidak menjadi halangan bagi dia, bahkan dia menjalankannya dengan penuh kesabaran sehingga akhirnya masuk ke dalam surga. Adapun perkara yang berkaitan dengan neraka, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huffatin naru bisyahwat." Bahwasanya neraka itu diliputi dengan syahwat, diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat kita. Oleh karena itu kita harus memiliki dua pengetahuan yang berkaitan dengan neraka ini. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwasanya neraka adalah tempat azab. Allah Subhanahu wa taala mengazab hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala, dalam api neraka. Allah mempersiapkan hal-hal yang sangat mengerikan, siksaan-siksaan yang sangat mengerikan yang Allah siapkan dalam api neraka untuk hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perincian tentang ngerinya neraka dan dahsyatnya neraka banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang hamba membaca ayat-ayat yang berkaitan tentang neraka dan baca tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang ngerinya dan dahsyatnya neraka, maka akan timbul rasa ketakutan dalam dirinya, sehingga dia tentunya tidak ingin masuk dalam api neraka dan berusaha menjauhkan dirinya dari api neraka. Adapun pengetahuan yang kedua yang berkaitan dengan neraka, seorang hamba harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meliputkan neraka dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Jadi neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang disenangi oleh nafsu, disenangi oleh syahwat. Oleh karena itu kita harus mengenal apa perkara-perkara tersebut. Apa sih perkara-perkara yang disenangi oleh nafsu dan syahwat tersebut, agar kita bisa menghindarinya dan menjauhkan diri kita dari perkara-perkara tersebut, meskipun jiwa terus menarik kita untuk terjerumus dalam syahwat-syahwat tersebut. Kalau dikatakan kepada seorang, apakah kau ingin masuk neraka? Tentunya setiap kita akan mengatakan, siapapun orangnya kalau ditanya, apakah kau ingin masuk neraka, dia mengatakan tidak. Ana uridu jannah, saya ingin masuk dalam surga. Tidak seorang pun ingin masuk dalam api neraka. Tidak seorang pun ingin disiksa dalam api neraka. Namun toh ternyata banyak orang terjerumus dalam api neraka. Dia keinginannya tidak ingin masuk api neraka, akan tetapi syahwatnya menguasai dia. Syahwatnya menguasai dia, sehingga artinya apa? Keinginannya untuk masuk surga terkalahkan dengan syahwatnya, sehingga dia pun tenggelam dalam syahwat, sehingga akhirnya terjerumus dalam api neraka yang sangat dahsyat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya bahwasanya seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat heran tatkala mendengar pernyataan Rasulullah ini, kecuali yang enggan masuk surga. Maka para sahabat bertanya, "Waman ya bayi Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Dan barang siapa yang bermaksiat, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya, maka sungguhnya dia telah enggan masuk surga. Wa fi hadha al-maqam asuqu naqlan 'aziman 'an إمام عالم في شرحه لهذا الحديث وهو الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله في كتابه شرح صحيح مسلم ذكر كلاما عظيما ونافعا في بيان معنى هذا الحديث جدير بأن نتأمله قال رحمه الله قال العلماء هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها صلى الله عليه وسلم من التمثيل الحسن، ومعناه لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره، والنار بالشهوات، وكذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. وأما الشهوات التي النار محفوفة بها، فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك. وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه، لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة، أو أن تجر إلى المحرمة، أو أن يقسي القلب، أو يشغل عن الطاعات، أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini Syekh membacakan perkataan dari Al-Imam An-Nawawi, salah seorang ulama besar dari kalangan ulama Syafi'iyah, tatkala beliau menjelaskan tentang syarah dari hadis ini dalam buku beliau Syarah dari Sahih Muslim. Kita terjemahkan apa yang telah dibaca oleh Syekh. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya para ulama berkata, hadis ini merupakan kalimat yang sangat indah dan kalimat yang sangat fasih, serta kalimat yang sangat luas maknanya, yang merupakan salah satu dari jawami'il kalim yang telah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan permisalan yang sangat indah. Dan makna daripada hadis ini artinya apa? Surga itu tidak mungkin bisa seorang bisa sampai ke dalam surga kecuali dengan menjalankan perkara-perkara yang dibenci. Dan seorang tidak mungkin akan sampai ke neraka kecuali dengan mengerjakan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Demikian pula, surga dan neraka itu ternyata diliputi oleh perkara-perkara, surga diliputi dengan perkara yang dibenci dan neraka diliputi dengan perkara-perkara yang disukai. Barang siapa yang membuka hijab, membuka penghalang, maka dia akan sampai kepada yang terhalang. Artinya apa? Surga telah dihalangi dengan perkara-perkara yang dibenci. Ya. Maka jika dia telah melampaui perkara-perkara tersebut, menembus perkara-perkara yang dibenci tadi, maka dia akan masuk dalam surga. Tidak mungkin seorang masuk dalam ke surga kecuali dengan menempuh perkara-perkara yang dibenci. Dan barang siapa yang telah membuka penghalang untuk masuk dalam api neraka, yaitu dengan menjalankan syahwat-syahwat dan memuaskan hawa nafsunya, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Kemudian kata Imam Nawawi, adapun perkara-perkara yang dibenci yang meliputi surga, kata beliau, maka termasuk di dalamnya adalah al-ijtihad fil ibadah, yaitu kesungguhan dalam beribadah. Ini perkara yang dibenci tapi harus dijalani. Wal muwadhabah 'alaiha, kemudian kesinambungan, senantiasa terus beribadah dan beristihad di atas ibadah. Wasabru 'ala masyaqiha, demikian juga sabar dalam menjalankan kesulitan-kesulitan yang dihadapi tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di perkara yang dibenci yang meliputi surga adalah wakadzmul ghaiz, kata beliau, menahan kemarahan, wal afu, kemudian memaafkan, wasadaqah wal ihsan, di antara perkara yang dibenci adalah memaksa hawa nafsu untuk bersedekah, untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Itu termasuk perkara yang dibenci, berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Namun itu perkara yang dibenci yang harus dilewati seorang agar bisa masuk dalam surga. Demikian juga termasuk makarih, perkara yang dibenci, wasabru anis syahwat wa nahwiha, itu sabar di hadapan syahwat, tidak memuaskan hawa nafsu, di hadapan kita terlalu banyak syahwat dan kita harus bersabar, dan itu perkara yang dibenci. Tetapi itulah perkara-perkara yang bisa mengantarkan ke dalam surga. Kemudian kata Imam Nawawi, adapun syahwat yang meliputi api neraka, maka kata beliau, zahirnya bahwasanya syahwat tersebut adalah syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti minum bir, ya, khamar, kemudian zina. Ini semua perkara yang menyenangkan. An-nadhar ila al-ajnabiyah, melihat kepada wanita yang bukan, yang tidak halal baginya. Kemudian ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Ini merupakan perkara yang menyenangkan, menceritakan keburukan orang lain. Wasti'malil malahi wa nahwi dzalik, demikian juga menggunakan perkara-perkara yang melalaikan. Ini semua adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah meliputi api neraka. Kemudian kata Imam An-Nawawi, adapun syahwat yang diperbolehkan, perkara-perkara yang menyenangkan yang diperbolehkan, maka tidak masuk dalam hadis ini. Akan tetapi kata beliau, dibenci seorang untuk memperbanyak melaksanakan syahwat-syahwat yang mubah. Kenapa? Karena orang yang terjerumus dan sering melakukan syahwat-syahwat yang mubah, dikhawatirkan akan menjerumuskan dia ke dalam syahwat-syahwat yang diharamkan. Dan orang yang senantiasa sibuk dengan perkara-perkara yang mubah, dikhawatirkan akan mengeraskan hatinya dan menyibukkan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi membuat dia condong untuk tenang dengan dunia, ya, sehingga semuanya dihabiskan untuk dunia dan lupa dengan akhirat. Demikian penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. أيها الإخوة الكرام، في ضوء هذا الحديث وبيان الإمام النووي رحمه الله له وتوضيحه لمعناه، أصف لنفسي ولإخواني طريقة في مداواة النفس من خلال هذا الحديث العظيم. إذا سمعت أخي المسلم منادي الصلاة ينادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، وكرهت نفسك القيام للصلاة والنهوض لها وتكاسلت وتقاعست، ذكرها بهذا الحديث أن الجنة حفت بالمكاره. إذا جاء وقت أداء الزكاة، زكاة المال، وتثبطت نفسك عن إخراجه في وجوهه للمساكين والمحتاجين، تذكر أن الجنة حفت بالمكاره. إذا جاء وقت الصيام ولم تنشط نفسك للحفاظ على الصيام والقيام به، تذكر أن الجنة حفت بالمكاره. إذا لم تنشط لبر والديك والإحسان إليهما والقيام بحقوقهما وصلة الرحم الذي أمرك الله سبحانه وتعالى أن تصله، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، إذا توانت وتكاسلت نفسك ذكرها بأن الجنة حفت بالمكاره. إذا جئت إلى باب العفو كظم الغيظ والإحسان للناس فلم تنشط نفسك لذلك، ذكرها بأن الجنة حفت بالمكاره. إذا جئت إلى باب الصبر على المصاب، أصبت بمصيبة فتكاسلت نفسك عن ولم تنشط نفسك للصبر والاحتساب، ذكرها بأن الجنة حفت بالمكاره. في الباب الآخر، إذا مالت نفسك إلى الفاحشة، إلى الزنا، إلى الغشيان المحرم، ذكرها أن هذا من الشهوات التي حفت به النار، وأنك إذا فعلت هذا الآن كان المصير إلى النار. إذا مالت نفسك إلى الربا وأنه طريق للربح السريع واكتساب المال، ذكرها بأن هذا حرب لله ولرسوله، وأنه يفضي بصاحبه إلى النار. إذا مالت نفسك لشرب الخمر وتعاطي المخدر ونحو ذلك من المشروبات المحرمة، ذكرها أن النار حفت بالشهوات، أمور تشتهيها النفس وتميل إليها. إذا دعتك نفسك إلى سماع الأغاني والملاهي والمعازف، أو دعتك نفسك إلى النظر إلى المحرمات من الأفلام الهابطة والمسلسلات الفاسدة والمناظر الخليعة والصور المشينة القبيحة، ورغبت نفسك في ذلك، ذكرها أن النار حفت بالشهوات. ومر نفسك بغض البصر، ومر نفسك بحفظ الفرج، مر نفسك بكف اليد عن المحرمات، ولا تطاوع نفسك في اتباع شهواتها وميولاتها، لأن النار محفوفة بالشهوات. وبهذا الحديث الموجز الألفاظ، إذا كان معك دائما وتستحضره في كل مقام، تجد أنه بإذن الله يعينك على المحافظة على الطاعات ويعينك على اجتناب المحرمات والبعد عنها. ذكر نفسك أخي المستمع دائما بقول النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. Para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, kata Syekh Hafizahullah, bahwasanya pada kesempatan ini beliau ingin mengajak diri beliau serta mengajak para ikhwah sekalian, para pendengar sekalian, ya, agar bagaimana kita bisa menerapkan hadis ini dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa terjauhkan dari syahwat dan sehingga kita bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, jika engkau mendengar seorang muadzin telah mengumandangkan azan dan mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, marilah menuju salat dan marilah datang menuju kemenangan, kemudian engkau dapati bahwasanya jiwamu malas, tidak ingin beranjak mengangkatkan kaki untuk menuju ke masjid, maka kata beliau, ingatkanlah dirimu dengan hadis ini, bahwasanya memang surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Kemudian kata beliau pula, jika datang waktu untuk membayar zakat dan engkau dapati jiwamu malas atau menunda-nunda untuk membayar zakat, maka ingatkanlah dirimu bahwasanya memang surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, maka engkau pun akan semangat untuk membayar zakat dan bersegera membayar zakat. Jika datang waktu puasa, datang bulan Ramadan, dan engkau dapati bahwasanya dirimu malas untuk berpuasa, malas untuk menjalankan ibadah puasa, maka ingatkanlah dirimu bahwasanya memang demikian, surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu kita. Kemudian jika engkau dapati engkau itu malas untuk berbakti kepada orang tua, malas untuk birrul walidain, malas untuk menyenangkan kedua orang tua, dan malas untuk bersilaturahmi, maka ingatlah bahwasanya memang surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu kita. Kemudian beliau mengatakan juga, jika engkau ternyata suatu saat dilakukan kejelekan oleh orang lain berbuat jelek kepada engkau, maka hendaknya engkau memaafkan dia. Memang jiwa itu malas untuk memaafkan, akan tapi demikianlah surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Kemudian jika suatu saat engkau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jiwamu memberontak karena musibah tersebut, maka ingatlah bahwasanya memang surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, maka bersabarlah. Adapun yang berkaitan dengan neraka, kata beliau tentang syahwat yang banyak menggoda kita, maka kata beliau, jika suatu saat jiwamu mengajakmu untuk berzina, maka ingatkanlah bahwasanya memang neraka itu diliputi dengan syahwat, maka tinggalkanlah zina tersebut. Jika engkau akhirnya mengikuti nafsumu, mengikuti syahwatmu, maka engkau akan terhalangi dari surga dan akan masuk ke dalam api neraka. Jika suatu saat jiwamu mengajakmu untuk melakukan riba, mengambil untung dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingatkanlah jiwamu bahwasanya riba itu adalah pernyataan perang kepada Allah dan Rasulnya. Dan ingatkanlah pada dirimu bahwasanya riba itu akan mengantarkan seorang ke dalam api neraka, maka tinggalkanlah riba tersebut. Jika ternyata suatu saat jiwamu mengajak engkau untuk mendengarkan musik-musik, mendengarkan lagu-lagu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak dirimu untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari film-film yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, video-video porno yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala engkau sadar jiwamu senang akan hal itu, maka ingatkanlah dirimu bahwasanya memang neraka itu diliputi dengan syahwat, memang neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh jiwa kita. Janganlah engkau taati jiwa nafsumu sehingga engkau akhirnya akan terjerumus dalam api neraka. Oleh karena itu, para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba senantiasa mengingat hadis ini, menjadikan hadis ini adalah teman hidupnya, selalu dia tegur jiwanya, tegur nafsunya dengan hadis ini, ingatkan nafsunya dengan hadis ini, maka insyaallah akan memudahkan dia untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mudahkan dia untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وفي كلام أيضا جميل للحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري، لأن البخاري خرج هذا الحديث من حديث أبي هريرة، واتفق على إخراجه هو الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، وانفرد مسلم برواية هذا الحديث من حديث أنس بن مالك. فيقول الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث، يقول: وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس. يقول: وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس، والحظ أي الحث والحظ على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشقت عليها. Pada kesempatan kali ini pula Syekh membacakan perkataan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, yang Fathul Bari merupakan kitab dari syarah Sahih Al-Bukhari. Dan kita ketahui bersama bahwasanya hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Adapun hadis yang diriwayatkan dalam melalui sahabat Anas bin Malik, maka hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan tentang hadis ini, wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan salah satu dari jawami'ul kalim yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat-kalimat yang singkat namun mengandung makna yang sangat luas. Wa badi'i balaghatihi, dan sungguh tinggi balaghahnya, ya, sungguh tinggi tata bahasanya. Fi dhammi syahwat wa in malat ilaihi an-nufus, yaitu tentang celaan terhadap syahwat, meskipun jiwa-jiwa itu condong kepada syahwat. Ya, jadi hadis ini benar-benar mengingatkan kepada kita, memang jiwa itu condong kepada syahwat, akan tapi syahwat itu telah dicela. Wal haddu ala ta'at wa inkarihatha nufus wa syaqqat 'alaiha. Dan hadis ini juga memberi dorongan kepada kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ketaatan-ketaatan tersebut dibenci oleh jiwa dan berat oleh nafsu kita. Inilah perkataan yang indah dari Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. وأختم هذا اللقاء بدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم له تعلق بموضوعنا، وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها لما علمها رضي الله عنها ما تدعو به. والدعاء طويل، لكنني أكتفي منه بما له صلة بموضوعنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ولنتأمل أيها الإخوة في هذه الدعوة العظيمة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنها نافعة في هذا الباب، باب الحذر من النار وما حفت به، والحرص على الجنة وما حفت به، لأنه قال: أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فالواجب على العبد أن يسأل الله الجنة وكل أمر يقرب إلى الجنة، وأن يتعوذ بالله من النار وكل أمر يقرب من النار. إذن خلصنا إلى فائدة عظيمة استفدناها هذا اليوم، وهي قول نبينا عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وأيضا تعلمنا دعوة عظيمة مباركة تعين على تحقيق هذا المقصد وتساعد على القيام به، وهي قول نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وبهذا نصل إلى تمام لقائنا هذا اليوم، سائلين الله أن يتقبل منا ذلك بقبول حسن، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب جواد كريم. الله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. Dan Syekh menutup pengajian kita pada hari ini, pada sore hari ini atau malam hari di tanah air, dengan sebuah doa yang sangat indah yang ada kaitannya dengan pembahasan kita ini. Sebuah doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan Aisyah dengan sebuah doa yang sangat panjang. Namun kita hanya mencuplik doa yang berkaitan dengan pembahasan kita ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa: Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Yang artinya, ya Allah, aku minta kepada Engkau surga, untuk masuk ke dalam surga, dan perkara-perkara yang mendekatkan kepada surga, memudahkan kita untuk menjalankan perkara-perkara yang bisa mendekatkan kita ke dalam surga, min qaulin au amal, baik perkataan maupun perbuatan. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Dan ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari api neraka dan dari perkara-perkara yang bisa mendekatkan seorang ke dalam neraka, baik perkataan maupun perbuatan. Ini merupakan doa yang sangat agung, yaitu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari neraka dan dijauhkan dari perkara-perkara yang merupakan syahwat-syahwat yang bisa mengantarkan kita ke dalam api neraka. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga dan kemudahan untuk bisa melewati perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada akhir dari pengajian kita hari ini dan kita mendapatkan faedah yang sangat agung, yaitu bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa akan mengingatkan kita, huffatil jannatu bil makarih, bahwasanya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Wa huffatil jannatu bisyahwat wa huffatin naru bisyahwat, dan sungguhnya neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Dan kita juga telah mengetahui tentang doa yang sangat agung yang berkaitan dengan bahasan kita kali ini, agar mudahkan kita untuk menjauhkan syahwat yang bisa mengantarkan kita dalam api neraka. Doa tersebut yaitu, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan pada sore hari ini sebagai amalan yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah itu Jawadun Karim, Allah adalah Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang dan Maha Baik. Demikian saja, semoga bermanfaat. Selanjutnya kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Nah, demikian ikhwatal Islam, sebuah pembahasan yang sangat menarik sekali dari syarah hadis huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat, yang menjelaskan kepada kita begitu terjal penuh kesulitannya kita di dalam menggapai surga, dan begitu lapang jalan yang penuh syahwat di dalam menjerumuskan kita menuju neraka, yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizullah Ta'ala. Selanjutnya ikhwatal Islam, kami seperti biasa akan memberikan kesempatan untuk Anda yang berada di Jabodetabek dengan di 0218236543, ataupun Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek bisa pula untuk bertanya di nomor yang sama. Namun kami mohon dengan sangat pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita di kesempatan malam hari ini. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon di kesempatan saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dengan siapa dari mana? Muhammad Zain di Bogor. Iya, silakan Bapak Muhammad. Barakallahu lakum jami'an wa jazakumullah khair pada saya atas nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat bagi kita semua, alhamdulillah. Dalam suatu sebuah keterangan kita dapati bahwa amalan seorang hamba itu tidak akan memasukkannya ke dalam jannah, tapi seorang masuk ke jannah itu semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba tersebut. Nah, di sini kita ingin mendapatkan penjelasan dari Syekh dalam memahami kaidah ini atau keterangan ini, ditambah lagi beberapa riwayat atau kisah yang kita dapati bahwa baik orang dahulu maupun sekarang yang mereka itu ahlul ma'asi, kemudian orang-orang yang belum masuk Islam, tapi dengan sedikit amalan saja dapat memasukkan mereka ke dalam surga dan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Tetapi dalam kisah lain banyak pula diceritakan bahwa orang-orang yang saleh melakukan ketaatan, melakukan amalan, dengan sedikit saja dia melanggar, kemudian bermaksiat, maka memasukkan dia ke dalam neraka. Ini bagaimana pandangan terhadap masalah ini? Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Muhammad di Bogor, silakan. Qayyimah yaqul yani ma qauluka fi hadis ini nurid syarah hadzal hadis huwa la yadkhul jannatu ahadun bi amalihi. Walakin bi rahmatillah ma'na hadis akal. Hadza su'al awal. Su'al thani yaqul najid qisas aw ahadith riwayat ka'anna hadha talib ilm hadha. Sa'id. Yaqul fi riwayat tadullu anna ba'd al يعني أهل الطاعات أخطأ قليلا وعصى الله وبهذه المعصية دخل النار وبالعكس يوجد رواية تدل على هناك يعني أناس أهل المعاصي وغاركين المعاصي ثم فعل شيئا من الخيرات وسبب دخوله في الجنة كيف توفيق بينهم. جاء في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا الحديث لا يتعارض مع الأحاديث والآيات الكثيرة الدالة على أن دخول الجنة بسبب الأعمال، مثل قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ونظائر ذلك من الأدلة، وهي كثيرة التي فيها الدلالة على أن الأعمال سبب لدخول الجنة. فلا تعارض بين هذه النصوص الكثيرة وبين قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله، لأن الباء في الموضعين مختلفة. الباء في قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله تختلف عن الباء في قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالباء في قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هذه السببية، أي بسبب أعمالكم، فالأعمال سبب دخول سبب لدخول الجنة، جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لدخول الجنة. ولهذا يتفاوت أهل الجنة في درجات الجنة بحسب تفاوتهم في الأعمال، كما قال الله سبحانه وتعالى ولكل درجات مما عملوا. فالأعمال يتفاوت بها أهل الجنة في الجنة، وهي أيضا سبب لدخولهم الجنة. أما قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله، فالباء هنا على وجه المقابلة، ليست سببية وإنما هي على وجه المقابلة. فالعمل مهما عظم وكبر وكثر ليس مقابلا ولا ينهض أن يكون مقابلا لدخول الجنة. فدخول الجنة برحمة الله، وجعل الله سبحانه وتعالى الأعمال سببا للدخول. هذا الذي ذكر أهل العلم في التوفيق بين هذا الحديث والنصوص الكثيرة التي فيها أن الأعمال سبب لدخول الجنة، وليس هناك أي تعارض مطلقا بين الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwasanya ada sebuah hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda la yadkhula ahadunil jannah la yadkhula ahadunil jannata bi amalihi, tidak seorang pun akan masuk surga dengan amalannya. Para sahabat berkata wala anta ya Rasulullah, engkau pun demikian ya Rasulullah, tidak masuk surga karena amalanmu? Kata Rasulullah iya, illa ayatawammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala telah merahmati aku sehingga aku masuk ke dalam surga. Ya, hadis ini hadis yang sahih bahwasanya seorang tidak masuk surga dengan amalannya. Syekh menjelaskan bahwasanya hadis ini sama sekali tidak bertentangan dengan ayat yang banyak dan hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan bahwasanya sebab seorang masuk dalam surga adalah karena amalannya, sebab amalannya. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab amalan kalian, ya. Tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga inilah surga yang kalian diberikan surga tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala bima kuntum ta'malun, karena amalan perbuatan kalian. Oleh karena itu ayat-ayat seperti ini menunjukkan bahwasanya amal itu, amal soleh merupakan sebab masuknya seorang ke dalam surga. Namun di sini ada poin yang harus diperhatikan. Dalam bahasa Arab ada bermacam-macam ba, ya. Ba dalam hadis tadi bahwasanya seorang la yadkhulu ahadun al-jannata bi amalihi, seorang tidak akan masuk surga bi amalihi, dengan amalannya. Ba ini berbeda dengan huruf ba yang terdapat dalam bima kuntum ta'malun, masuklah surga karena amalan kalian. Ba yang pertama, ya, atau ba yang ini, bima kuntum ta'malun, kalian masuk surga akibat perbuatan kalian. Ba di situ dalam bahasa Arab dinamakan dengan ba sababiyah, yaitu ba yang menjelaskan akan sebab. Artinya apa? Seorang masuk surga karena sebab amalannya. Adapun ba yang dinafikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi, seorang tidak akan masuk surga bi amalihi, dengan amalannya. Artinya apa? Ba di situ adalah ba ala wajhil muqabalah, babul iwad, yaitu seakan-akan Rasulullah mengatakan seorang tidak akan masuk surga dengan bayaran amalannya. Artinya amal bagaimanapun besarnya tidak pantas dan tidak layak sebagai tiket untuk masuk dalam surga. Amalan itu tidak ada nilainya, dan dia bukan tiket untuk masuk dalam surga, bukan sebagai ganti bayaran untuk bisa masuk dalam surga, betapapun besar amalan tersebut. Akan tetapi dengan sebab amalan, ya, Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan sebesar apapun, dia bukanlah bayaran atau tiket untuk masuk surga, tetapi amalan soleh merupakan sebab untuk mendatangkan rahmat Allah sehingga masukkan orang ke dalam surga. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya penduduk surga itu bertingkat-tingkat. Yatafawatun, bertingkat-tingkat dalam surga itu. Semakin banyak amalan soleh, semakin tinggi surganya. Ya. Kenapa? Sebabnya mereka bisa berbeda tingkatannya karena perbedaan jumlah amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulin darajatun mimma amilu." Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi masing-masing derajat-derajat dalam surga sesuai dengan amalan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya amalan punya pengaruh dan merupakan sebab dalam masuk surga. Oleh karena semakin banyak amalan soleh, maka semakin tinggi kedudukan seorang ke dalam surga. Maka dari sini jelas tidak ada pertentangan sama sekali antara hadis tadi dan ayat-ayat. Tahib selanjutnya bi soalah tsani حيث ذكر ان هناك حديث ونصوص تدل على ان اناس دخلوا الجنه قاموا بعمل يسير وكان سببا لدخول الجنة، أو قاموا بعمل قليل فكان سببا لدخول النار. أولا، مثل هذا لا يكفي للدخول في التفاصيل مثل هذا الجواب حتى تكون الأمثلة حاضرة، فيفترض إذا كان لدى السائل أمثلة حاضرة يمثل بها، لأن كل حديث مما يتعلق بهذا الجانب له جواب يخصه ويتعلق بالحديث والسياق الذي ورد فيه، سواء فيما يتعلق بالثواب أو أيضا ما يتعلق بالعقاب، لأن حجم العمل نفسه يتضح في بيان السياق الذي ورد فيه الحديث. ولا مانع أن أمثل لما ذكره السائل ببعض الأمثلة من غير إطالة لأن الوقت لا يسمح. فمثلا ما جاء في الحديث أن امرأة بغي دخلت الجنة وغفر لها بسقيها الكلب، وجدت كلبا يأكل الثرى من العطش فنزلت في البئر وملأت خفها ماء وصعدت وخاطرت بنفسها وقدمت للكلب هذا الماء. أهل العلم بيّنوا أن هنا في قصة هذه البغي احتفت أمور كثيرة جدا بسببها، حظيت هذه المرأة بهذا الثواب العظيم وتكفير السيئات، لأن هذه المرأة قام في قلبها من الرحمة والشفقة والرفق بالحيوان والعمل والمخاطرة بالنفس في إغاثته وجلب الماء له وتعريض نفسها للهلاك، وأيضا قام في قلبها من الإخلاص لله والصدق معه ورجاء ثوابه سبحانه وتعالى، لأنها في مكان لا يراها إلا الله ولا يطلع عليها الناس، فلا يقال أنها قامت بهذا العمل من أجل ثناء الناس أو مدح الناس أو مراءاتهم أو كسب محمدتهم وثنائهم، وإنما قامت بهذا العمل ترجو عند الله، فخاطرت بنفسها وعرضت نفسها للهلاك والموت والخطر ونزلت وقدمت هذا المال للكلب، فاحتفت أمور كثيرة كانت سببا لهذا الثواب. أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا مر بغصن شجرة ذي شوك في طريق الناس فقال والله لا أترك هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم فشكر الله عمله فأدخله الجنة فهذا أيضا قام في قلبه من الرحمة بالناس والشفق عليهم والحرص على عدم الأذى لهم وعدم المضرة ما كان سببا عظيما لفوزه برضا الله ودخول جنته أيضا في المقابل قوله عليه الصلاة والسلام دخلت النار امرأة في هرة لا هي حبستها فهذه أيضا قام في قلبها من الغلظة والقسوة وعدم الرفق فالشاهد أن هذه النصوص ولها نظائر تفهم في ضوء السياق الذي وردت فيه وتبقى قاعدة الباب الكلية أن الهداية بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وأنه سبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويوفق من يشاء فيبقى المسلم راجيا طامعا خائفا يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويخاف عذابه ويسأل أن يعينه وأن يوفقه وأن يسدده. Bahwasanya pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak tadi ya, jawabannya butuh jawaban yang sangat panjang. Pertanyaan yang kedua yaitu Syekh mengatakan kalau seandainya Bapak yang bertanya tadi menyebutkan contoh-contoh riwayat yang berkaitan dengan pertanyaannya, karena masing-masing riwayat punya siak tersendiri, punya konteks tersendiri, dan jawabannya khusus dengan masing-masing riwayat. Jadi tidak ada jawaban secara global, secara umum. Tapi jawaban berkaitan dengan masing-masing riwayat. Akan tetapi, kata Syekh, tidak mengapa beliau memberi contoh yang berkaitan dengan permasalahan ini tanpa pembahasan yang panjang karena waktu yang tidak mencukupi, sebentar lagi sholat maghrib. Kata beliau, contohnya seorang wanita yang disebut dalam riwayat hadis, riwayat Bukhari dan Muslim tentang seorang wanita Al-Baghiya dari Bani Israel, seorang wanita yang dia berzina. Kemudian suatu saat dia melihat seekor anjing yang dalam kehausan, sangat haus sampai-sampai anjing tersebut menjilat-jilat pasir. Akhirnya sang wanita ini pun melepaskan satunya, kemudian turun ke dalam sumur dan itu memimpinnya. Amalan yang biasa berkaitan dengan hati fisiknya. Pertanyaan wanita ini, saya turun ke dalam sumur, itu mukhatarah, turun ke dalam sumur dengan seorang wanita, turun seperti dirinya. Jadi amalan bukan amalan yang ringan, turun ke dalam sumur, kemudian melepaskan sepatunya, kemudian mengambil air, dan menggigit sepatunya, sumur, kemudian beri minum kepada anjing ini. Amalan yang berat, dan kemudian juga amalan rahmatnya. Rasa sekedar ya nah tentunya dia kalau masih dia subhanahu wa ta'ala dia melalui sebab pun tidak dapat seorang pun karena tidak ada yang kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan contoh kedua, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya tentang seorang laki-laki yang melewati sebuah jalan, kemudian dia melihat kayu yang menghalangi, maka dia pun menghilangkan kayu tadi dan mengatakan, saya tidak akan membiarkan kayu ini berada di jalannya kaum muslimin ziyahum, dan kayu ini akan mengganggu orang-orang muslim kaum muslimin. Ini amalan yang sederhana, namun Allah mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena ada amalan hatinya yang sangat luar biasa, yaitu apa, rahmatnya bagi kaum muslimin, perhatian dia terhadap kaum muslimin. Jadi ini amalan yang luar biasa dan sangat disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab amalan hatinya ini, Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Demikian juga sebaliknya, tentang seorang wanita di hirratin habasatha, seorang wanita yang masuk neraka gara-gara menangkap seekor kucing dan dikekang kucing tersebut, tidak dibiarkan mencari makan sendiri, dan tidak juga dikasih makan kucing tersebut. Gara-gara perbuatannya ini, Allah pun masukkan dia ke dalam api neraka. Kenapa? Karena amalan hatinya yang sangat buruk, yaitu sangat tidak ada rahmat dalam dirinya, tidak ada kasih sayang dalam dirinya, serta kekerasan yang terdapat dalam hatinya. Ini menyebabkan dia dimasukkan dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pula Bapak, para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada kaidah yang umum bahwasanya semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberi petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Kemudian karunia di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengampuni yang Allah kehendaki. siapa saja yang Allah kehendaki, Allah masukkan surga, kehendak Allah Subhanahu wa taala Allah masukkan ke neraka seorang karena amalan dia, karena maksiat dia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang muslim senantiasa rajian wa khaifan, senantiasa berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berharap karunia Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam dirinya senantiasa ada rasa takut, khaifan, rasa khawatir akan azab Allah Subhanahu wa taala, khawatir dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hatinya senantiasa terdapat raja dan khauf, harapan terhadap karunia Allah dan takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pendengar Radio Rajing rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang tidak memungkinkan, demikian atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.